yang paling baik. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita merasa sedang turun iman kita, kerjakan taat. Males, berat, nih setan lagi goda. Ambil taat yang teringan. Hatta cuman tasbihan, hatta cuman dikiran, hatta cuman sholat ala Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah kita punya iman sudah bertambah. Males, rasa-rasa yang membuat kita ingin mengerjakan kemaksiatan akan berkurang. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita, pasangan kita masih bekerja di tempat yang ada ribanya seperti bank? Intabih, berhati-hatilah, terimalah uang yang seharusnya diterima tanpa mengambil atau bonus-bonus yang kita jelas atau kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang haram, riba. Dan berusahalah untuk berikhtiar, berusaha mencari solusi pekerjaan lainnya. Sehingga jika kita sudah mendapatkan lagi pekerjaan lainnya, peluang lainnya, saya yakin Allah pasti akan memberikan peluang, tinggalkan pekerjaanmu yang ada campur tangan ribanya. Beralihlah kepada pekerjaan yang lebih baik. Mungkin saat ini masih bekerja, terima gaji yang betul, bonus-bonusnya berusaha tinggalkan, ya, yang sifatnya itu adalah kita tahu sumbernya dari mana. Dan setelah itu, dari saat ini berusaha, berniatlah, minta pertolongan kepada Allah untuk membukakan jalan agar kita dibantu untuk mendapatkan penghasilan yang halal, yang betul-betul halal, sesuai dengan yang Allah ridai. Nah, seperti itu. Insya Allah jalannya akan dibuka sama Allah. Karena apa? Karena kita sudah mau menghijrahkan diri kita dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang jelas riba, tidak baik, tidak halal, kepada hal yang halal. Insya Allah saya doakan, mudah-mudahan segera mendapat pekerjaan yang lebih baik. Mau tanya Ustazah, bagaimana cara membersihkan apa-apa yang dulu sudah pernah kita makan atau minum dari sesuatu yang syubhat atau yang haram? Cara membersihkannya adalah dengan taubat pertama, dan memperbaiki makanan dan minuman kita setelahnya. Kalau kita dulu pernah makan makanan yang haram, atau kita pernah minum minuman yang haram, maka saat ini yang perlu kita lakuin, darah ini kan terus mengalir. Tubuh kita ini terus mengalir, dan dia memompa. Kalau itu tubuh kita kemarin sudah pernah rusak dengan yang haram, maka sekarang perbaikilah dengan yang halal. Terus makan makanan yang halal, terus meminta ampun kepada Allah dengan apa yang pernah kita perbuat dulu, insya Allah itu semua akan berubah, dan akhirnya tubuh kita akan terdorong di dalam ketaatan karena kita sudah berusaha untuk memakan makanan yang halal setelahnya. Terus berusaha, insya Allah. Assalamualaikum Ustazah, untuk di masa pandemi ini bagaimana cara kita untuk menetralisir keadaan ini Ustazah? Menetralisir dalam apa nih? Kalau di mungkin boleh terangkan saya di bawahnya menetralisir apa ini? Assalamualaikum Ustazah, terkait dengan kaki melangkah ke tempat-tempat yang bermanfaat, bagaimana seandainya kita kumpul silaturahmi dengan teman-teman sekolah bersama suami sedangkan kita berniqab? Jazakillah khair Bu Ustazah, semoga Bu Ustazah selalu dan mulai Allah. Pergi ke tempat yang tujuannya silaturahmi, dimanapun itu, mau itu di restoran, ya, selagi itu tempatnya baik-baik saja, layak-layak saja, dan lagi ditambah perginya dengan suami. Maka insya Allah khair afiah, tidak masalah. Tapi kita berniqab, perginya sama mahram kan. Kalau perginya sama yang mahram, suami kita, maka tidak apa, tidak masalah. Berarti ada yang menjaga kita. Yang dihindarkan itu adalah kesendirian itu. Pergi, terhubung, tergabung dengan yang bukan mahram, tapi tidak ada yang mahram dengan kita di situ. Nah, ini yang harus dihindari. Tapi adapun perginya dengan suami, ya berarti minta perlindungan dari suami di situ, dan menjaga diri, meskipun itu teman lama kita, tapi jika dia bukan mahram, maka tetap jaga batasan-batasannya. Assalamualaikum Ustazah, jika ada seorang anak menasihati orang tuanya tentang agama, kan, tapi membuat sakit hati orang tuanya, bagaimana? Dan bagaimana jika seorang anak lebih mengutamakan menuntut ilmu, akan tetapi haknya terhadap orang tua terabaikan? Jelas tidak boleh. Menasihati orang tua tentu biarpun itu berkenaan tentang ilmu, kita harus berhati-hati dalam menasihatinya. Setiap orang tua pasti kita nemunya itu sedikit yang orang tua itu mudah mengucap, kalau mama salah bilangin. Itu sedikit, banyak kan orang tua bilangnya anak yang nggak tahu, dia yang tahu. Dan jika kita menjumpai ada orang tua yang kalau kalau mama salah bilangin ya, atau ini kasih tahu ya, hebat, kita acungkan jempol untuk orang tua yang begitu bijaksana dalam ucapannya. Nah, seandainya ada pun orang tua yang minta dibilangkan, kita sebagai anak yang minta dibilangin aja tetap harus menasehatinya atau membilangkannya dengan hati-hati. Bagaimana dengan yang orang tua tidak merasa dirinya mau dinasehatin? Tetap harus berhati-hati. Dan bagaimana jika seorang anak lebih mengutamakan menuntut ilmu? Hal yang seperti ini adalah hal yang bisa kamu pilih-pilih. Menuntut ilmu baik, tapi menjaga orang tua jauh lebih baik. Jika orang tuamu di rumah tidak ada yang mengurus kecuali kamu, maka kamu harus mengedepankan orang tua ketimbang ilmumu. Kecuali kamu pergi, orang tuamu ada yang jaga, ada yang urus, maka tidak masalah. Tapi kalau sampai itu membuat terabaikan orang tua, maka apa gunanya kita menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat dan ridho dari orang tua kita? Perbaiki, urus orang tua kita, insya Allah dengan sabarnya kita mengurus mereka, Allah akan berikan kepada kita meskipun sedikit mendengar ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, kalau seorang melakukan salah yang sama berulang kali, apa kita salah kalau kita sudah memaafkan, tapi kita lebih menjaga jarak agar tidak kembali lagi seperti itu? Baik, justru menjaga jarak jika kita tahu akan terjerumus dalam perbuatan dosa yang sama, ataupun kita akan terjerumus lagi dalam pergaulan yang salah, maka itu adalah pilihan yang tepat. Menjaga jarak, tapi bukan memutus silaturahmi. Apapun alasannya memutus silaturahmi, tapi menjaga jarak adalah suatu keharusan. Karena kita tahu, jika kita di situ, kita akan terjerumus dalam dosa. Maka menjaga jarak itu yang paling tepat. Kemudian, Ustazah, Malikum Ustazah, menghilangkan hasad dengki kepada saudara sendiri yang tingkah lakunya bisa dibilang durhaka sama orang tua. Lalu, apakah jika kita bercerita kepada suami sendiri itu menambah dosa kita karena kita membicarakannya padahal hanya ingin bercerita menghilangkan rasa jengkel dalam hati? Berkeluh kesah, menumpahkan rasa di hati, boleh kepada orang yang tepat asal kita yakin. Kalau kamu cerita sama suami, suami tidak terpengaruh. Tapi kalau kiranya menumpahkan itu suami akan terpengaruh, maka saya sarankan lebih baik kau tumpahkan keluh kesahmu itu kepada Allah. Kalau kamu berkeluh kesah kepada suami atau kepada sahabat atau kepada siapapun yang kalau berkeluh kesah kepada dia, kamu diarahkan kepada hal yang positif, baik. Tapi kalau kamu punya masalah sama saudaramu, kau berkeluh kesah kepada suamimu, kamu sama saudaramu aja yang ada darah mengalir di tubuhmu, ada kekesalan, ada kedengkian, lalu bagaimana dengan suamimu yang hubungannya sama saudaramu itu tidak ada hubungan apa-apa? Maka potensi dia akan terpengaruh untuk benci ataupun kesal itu juga akan besar. Kecuali kamu tahu betul suamimu adalah orang yang bijaksana, jika kau berkeluh kesah padanya, kau akan diarahkan kepada hal yang lebih baik, hal yang positif. Kalau kita lagi kesal sama saudara kita, kita bilang sama suami kita, aku tuh gak suka sama si ini nih, dia tuh kalau orangnya begini, suami bilang jangan begitu, kamu gak baik begitu, begitu tuh hukumnya gak boleh, dosa, apa segala macam. Kamu tuh harus akur-akur sama saudara-saudara kamu. Berarti kamu tahu dengan mengeluh kepada suami, kamu tuh dinetralin. Sehingga amarahmu itu tidak bertambah, justru dibuat meredam. Maka boleh. Tapi kalau kamu cerita suami ikutan marah, emang kurang ajar tuh saudara kamu. Emang udah, besok-besok kamu makanya gak usah deket-deket ke sono, gak usah ini. Itu bahaya. Akhirnya kesalahanmu itu tidak menemukan solusi, akhirnya hubunganmu dengan saudaramu akan putus. Jika kamu yang sehubungan saudara sudah berdamai, sudah tidak memiliki hasud, pegel, dengki lagi, mungkin saja suamimu masih memiliki rasa kesal itu. Itu harus kita jaga. Jangan sampai salah menuangkan emosi. Karena ada orang yang bisa terpengaruh dengan emosi, ada juga orang yang bisa mengarahkan emosi kita. Nah, suami kamu tipe yang mana? Maka saran saya, berhati-hatilah dalam menumpahkan emosi. Assalamualaikum Ustazah. Apakah bisa seorang anak bisa menggantikan puasa qada Ramadan ibu kandungnya? Karena ibu kandungnya sering sakit, meskipun saat Ramadan. kemarin sudah membayar fidyah niat anaknya karena takut ibunya berhutang puasa kepada Allah jazakallahu khair. Kalau ibunya sakit tua, jika masih kiranya nanti mampu untuk membayar qadha, maka dia bayar qadha, bayar fidyah. Jika tidak, anaknya tidak berkewajiban membayar hutang qadha ibunya, enggak ada. Dalam puasa seperti itu enggak ada. Jika sakit tidak mampu puasa orang tua tersebut, kan ada hukumnya, yaitu membayar fidyah. Membayar fidyah tidak ada dikodokkan sama anaknya. Ya. Berhutang kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan solusi. Jadi itu tidak dianggap hutang jika sudah membayar fidyah, jika betul memang orang tuamu sudah lanjut usia ataupun sakit yang sekiranya memang tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Assalamualaikum, Ustazah mau bertanya, apakah rasa takut dan harapan mendapatkan ampunan dari Allah itu harus seimbang? Ma bainal khauf wa raja. Iya. Harus seimbang. Rasa takut yang besar, harapan juga harus besar. Tapi dia harus seimbang. Dia harus seimbang. Assalamualaikum Ustazah, kalau ada teman ribahin orang, kita nggak jawab, tapi kita nggak ngingetin, jangan ribah. Gimana Ustazah? Karena saya tahu dia juga paham kalau riba itu nggak boleh. Semua orang terkadang dalam melakukan dosa itu, dia tahu itu dosa. Tapi tetap perlu diingatkan. Jika kamu nggak mampu mengingatkan, kenapa ada di sana? Nanti kalau kita diam, sama aja kita sama dia, nggak ada bedanya. Memang nggak nimpalin, tapi asik dengerin. Sami kelgari, nggak dengerin tuh sama aja kayak yang ngomongin. Nggak ada bedanya. Kalau kita nggak suka, harus ada tindakan. Antara kita menegur atau kita bangun. Kamu nggak mau negur, kamu bangun. Tapi alangkah baiknya kalau ditegur atau dinetralin. Udah-udah, jangan ngomongin orang, kita ceritain diri kita aja. Itu akan jauh lebih baik. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah, apakah membeli kebutuhan bulanan dengan menggunakan kartu kredit itu termasuk makanan-makanan yang haram? Jazakillah khair. Kartu kredit jika itu bayarnya berbunga, dicicil, kemudian ada bunganya, jelas itu haram. Adapun ada orang yang menggunakan kartu kredit itu hanya numpang, numpang lewat aja. Bayar, kemudian langsung ditutup lagi. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi seandainya kartu kredit itu kemudian menjadi cicilan, ada bunganya dan lain sebagainya, jelas itu tidak boleh. Di situ ada bunga ya, dan itu jatuhnya riba. Dan kalau kita bayar dengan kartu kredit, berarti kita ngutang, makanan kita ini nggak jelas, belum lunas dan lain sebagainya. Hati-hati. Jika mau bayar dengan menggunakan kartu kredit, biasa ada yang 0%, tidak ada cicilan, maka itu hanya dijadikan jembatan urusan keperluan kita mau bayar sesuatu. Dibayar, kemudian langsung kita tutup dengan mentransfer uang cash atau uang rekening kita ke kartu kredit kita. Itu tidak masalah. Asal tidak ada bunganya. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah. Apakah memandang lelaki ajnabi dengan pandangan kagum saja termasuk memandang yang haram? Dosa zina mata adalah wanita saat memandang laki-laki yang bukan mahramnya bi'ainu ta'zim, mailul qulub, ini kecondongan hati. Aduh, itu laki cakep banget, ya Allah, ini itu. Ada dosa enggak? Dosa. Bukannya enggak dosa, makanya hati-hati. Tentu berdosa. Jadi, kalau lagi mandang lelaki ajnabi dengan pandangan kagum, kagumnya gimana dulu? Kita mandang ulama, kagum juga masalahnya. Kita mandang masyayikhuna, habaibuna dengan kagum. Tapi mereka punya perbedaan. Saat kita memandang alim, orang soleh, wali min awliya'illah, kita punya kekaguman. Tapi pandangan kita dengan kekaguman apa? Syaykhun, kalau kata ulama, idza ra'atil uyunu jamaluhu dzukira alladzi a'tal mahaba wal jalal. Orang alim itu kalau kita pandang dengan mata kita, maka kita langsung teringatnya kepada Allah yang memberikan kedudukan yang tinggi itu kepadanya. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Kalau ngeliatin cowok ganteng, apa? Ngeliatin orang lelaki ajnabi yang ganteng, apa? Yang ngucap dari kita, apa? Hayalan-hayalan yang salah, haram hukumnya. Assalamualaikum Ustazah, gimana hukumnya memakai GoPay, OVO, dan sejenisnya? Karena beberapa bilang itu riba, tetapi sulit untuk dihindari karena zaman sekarang memakai digital itu lebih mudah dibandingkan cash. OVO, GoPay, digital. Saya ingatkan untuk semua alternatif metode pembayaran, jika kamu tidak mengambil keuntungan dari itu semua, hanya untuk bayar-membayar, maka hukumnya tidak masalah. Yang perlu dihindarin itu adalah bonus-bonusnya dari GoPay, yakni bonusnya. Saat kamu beli ada poin, poin itu biasanya saya ingat nanti potongan apa, itu yang saat ini masih tetap menjadi perbincangan para ulama kita yang perlu kita hindari. Jadi gitu. Mau tanya Ustazah, kalau imam laki-laki ada bacaan atau gerakan yang salah, terus yang tahu ini lanjutnya makmum perempuan, lanjutannya makmum perempuan. Bagaimana cara kasih kode ke si imam? Memberi kode kepada laki-laki ucapan subhanallah. Ada kode yang ada gerakan yang salah nih, imam, atau surat yang lupa atau apa yang dia lupa, perempuan itu mengingatkannya dengan subhanallah. Nah, nanti biasanya orang laki langsung sadar. Kalau perempuan ngingetinnya gimana? Perempuan ngingetinnya dipukul, Pak. Pukul gitu satu kali, nanti dia nanti biasanya enggak. Nah, itulah pentingnya belajar. Itu kasih kodenya. Assalamualaikum Ustazah, kalau kita usaha sendiri dengan modal dari uang pinjaman bank dengan pemborong aset ke bank, apakah uang yang kita pakai termasuk riba? Ya. Segala sesuatu yang dijaminkan terus dihasilkan uang dari bank, maka jatuhnya riba. Termasuk kita borongkan hasil itu, apa namanya itu, tanah kita atau apa. Tetap itu ada bunganya dan jatuhnya riba. Assalamualaikum Ustazah, apakah kalau kita menetralisir keadaan iman, hati yang takut akan keadaan pandemi itu, Ustazah Syarif maksudnya. Baik. Baru saja saya mendengarkan, sebelum saya membuka kajian ini, saya mendengarkan salah satu tokoh, Al-Habib Abu Bakar Adi Masyur, mengenai tentang pandemi saat ini. Tetap beliau menyarankan kepada kita, untuk menjaga diri terutama pada protokol-protokol yang dianjurkan seperti menggunakan masker, ini bentuk ikhtiar kita, kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan, saat ini menjauhkan diri dulu dari kerumunan, meskipun mal-mal akan segera dibuka, tetap beliau pun tetap menyarankan untuk kita menjaga diri karena belum ada kutipan yang resmi menyatakan bahwa wabah ini telah hilang atau wabah ini sudah netral, atau wabah ini sudah, dan lain sebagainya. Kita tetap, meskipun di dalam hati kita saat ini simpang siur, ada yang mengatakan ini bohong, ada yang mengatakan ini benar, dan lain sebagainya, tetap ini disebut namanya wabah, dan wabah ini tetap perlu diantisipasi dan diwaspadai, maka kita dalam usaha bentuk ikhtiar yang perlu kita jaga, kebersihan, tidak berkumpul, menjaga diri dari kerumunan, apa namanya tuh, memakai masker jika kita memang harus keluar dari rumah. Ini semua sudah menjadikan kita usaha dari segi lahiriah dan batinnya kita pasrahkan diri kepada Allah. Rasa takut yang berlebihan untuk penyakit-penyakit seperti ini, ketahuilah tidak ada kematian yang menjemput karena alasan itu penyakit. Itu hanya alasan kita. Tapi hakikatnya kematian, sehat, mau yang sakit, yang muda, yang tua, itu semuanya dari Allah. Kalau sudah orang yang kena COVID ditakdirkan wafat sama Allah, ya wafat. Kalau tidak, ya tidak. Berarti di sini kembali lagi pasrahkan diri sama Allah. Jangan sampai rasa takut menghantui kita. Jadi menetralisir keimanan itu, yakin kita sama Allah, namun kita tetap usaha dengan bentuk ikhtiar kita. Bukan berarti yakin sama Allah, udah tawakal sama Allah, tangan kotor dibiarin, pergi keluyuran kemana aja bebas, masuk pasar tanpa ada penjagaan, itu namanya bukan tawakal. Nabi SAW menyebut yang disebut tawakal adalah, tawakal itu memiliki syurut, di antara syurut itu tawakal al-ikhtiar. Di antara syarat yang bertawakal kepada Allah adalah ikhtiar. Okay. Ustazah, bagaimana dengan barang yang sudah terlanjur kita beli dengan hasil riba? Misal, mobil atau rumah, apakah harus dijual atau bagaimana, Ustazah? Tapi yang sudah. Kita bicarakan yang ke depan. Saya doakan mudah-mudahan rezekimu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau bisa memperbaiki apapun yang kau miliki saat ini. Insyaallah. Yang sudah. Assalamualaikum Ustaz. Jika sholat bermakmum dengan orang yang di rumahnya di depan kita sedang melakukan sholat juga yang terdengar lewat speaker, bagaimana hukum sholat? Beda ruangan, beda hukum. Yang dianjurkan itu kalau kita satu atap, satu ruangan, yang satu sholat, maka jangan memulai jamaah lagi, jangan memulai sholat lagi dikala ada orang yang sedang sholat. Kalau beda rumah, tidak masalah. Silahkan kerjakan sholatnya. Tapi saya rasa ini sudah 15 menit lebih ya. Namun pertanyaan masih terus. Nanti tolong dikunci ya. Oke. Saya rasa ini sudah cukup ya. Ustazah, gimana hukumnya menitipkan anak kepada orang tua? Sedangkan posisi orang tuanya itu ridho kalau ngerawat cucunya. Setiap nenek, kakek masih ridho ngerawat cucunya. Tapi alangkah baiknya kamu bisa-bisa untuk tahu diri. Apakah orang tuamu sudah lanjut usia? Apakah dia lelah? Dari dulu sudah ngurusin kamu, edik suruh ngurusin cucu lagi. Nah, itu pinter-pinter kamu. Setiap nenek dititipin cucu, nggak ada yang nggak seneng. Semua seneng. Pasti seneng. Nggak ada yang bilang repot. Nggak ada. Tapi kita yang harus betul-betul bisa mawas diri. Lihat keadaan dan situasi. Baik. Saya harap mungkin besok pertanyaannya tidak akan menyimpang dari apa yang sudah kita bahas ya. Insya Allah, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain saya harus skip. Syukran atas semua yang telah terhubung dan tergabung. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Senin di kajian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa gina azaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول